Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang masih memakan uang riba, amal ibadahnya diterima? Karena saya belum bisa untuk melunasinya. Gimana solusinya, Ustaz? Kalau misalnya, pertama saya kasih tahu dulu ya, riba ini sesuatu yang berbahaya, Bapak Ibu sekalian. Jauhi semaksimal mungkin. Dan jangan pernah bilang, saya nggak bisa hidup kalau tidak riba. Saya kapan bisa punya rumah kalau tidak KPR riba? Saya tidak bisa punya kendaraan kalau tidak KPR. Ini semua pernyataan syaitan yang menggoda jiwa kita, Bapak Ibu sekalian. Rezeki sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, kekal sampai hari kiamat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan transaksi jual beli dan diberkahi, dan Allah haramkan riba. Mulailah dengan usaha walaupun kecil, ya. Lalu kemudian kita minta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita lakukan. Jadi jangan sampai kita membuka pintu riba, enggak boleh pintu riba itu haram dalam agama. Dengarkan Bapak Ibu sekalian, berbahaya sekali. Riba itu 70 sekian tingkatan, yang paling rendahnya seperti seseorang menzinai ibunya sendiri. Dalam hadis lain dikatakan satu dirham riba itu lebih berat daripada seseorang berzina 36 kali. Itu hadis-hadis yang luar biasa. Maka beristighfar, bertobatlah kepada Allah orang-orang yang masih terlilit dengan riba ini. Kalau masalah Anda sudah taubat kepada Allah, saya taubat yang saya tidak mau lagi, tapi sudah terlanjur lakukan, maka Allah menjelaskan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Yang sudah terjadi sudahlah, ya. Biarin berjalan semampunya. Kalau bisa lunasin, kalau enggak biarin, tapi jangan buka pintu riba baru. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan penjelasan dalam ayat Al-Qur'an, semua yang sudah berlalu itu jelas sudah milik kalian, sudah dianggap tidak ada masalah, ya. Kalau orang itu dasarnya memang awal tidak tahu, ya. Kalau orang itu sudah tahu nih, dia buka pintu, ah enggak apa-apa deh, saya ambil aja dulu, nanti gampang saya tobat kepada Allah. Ini enggak bisa. Kata ulama, dari awal memang sudah sengaja menghalalkan apa yang Allah haramkan. Tapi kalau orang itu tidak tahu kemudian datang kepadanya hukum syar'i, boleh, ya, dia mengambil itu, dia menyelesaikan semampunya, kemudian selebihnya ya dia serahkan kepada Allah Subhanahu. Jangan membuka pintu lagi. Ya, jangan membuka pintu lagi. Allah alam. Semoga Allah lepaskan Anda yang bertanya dan seluruh muslimin dari masalah